Baik, insyaAllah pada malam ini kita akan sambung lagi pelajaran tafsir Quran, yang mana kita masih lagi di dalam suratul Fatihah, surah yang pertama di dalam Al-Quran, di mana 3 minggu yang lalu kita sudah mentafsirkan 2 ayat. Ayat yang pertama, A'udzubillah minasyaitanirrajim, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, telah kita pelajari. Yang keduanya, yaitu Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah malam ini kita akan pergi kepada ayat yang ketiga dan seterusnya, sesuai dengan keadaan masa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesuai juga dengan penjelasan kita sama ada panjang maupun pendek. Yang paling penting, sepanjang kita berada di sini, kita senantiasa di dalam rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan banyaknya ayat yang kita pelajari itu menunjukkan banyaknya ilmu yang kita dapat, tapi masa semana kita masih mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang lebih penting yang harus kita ketahui. Baik, sekadar mengulang saja apa yang kita pelajari daripada ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ayat yang pertama itu adalah pentafsir daripada beberapa ayat Quran yang menerangkan siapakah Rabb, siapakah Ilah, siapakah Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. Umpamanya daripada suratul A'la, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Bacalah atas nama Tuhan yang menciptakan kamu, yang menciptakan kamu daripada tanah. Dan bacalah atas nama Tuhan yang maha mulia, yang mengajarkan kamu dengan perantaraan pena, dan mengajar kamu apa yang kamu tidak mengetahui. Tidak disebut siapakah ilah tadi, siapakah nama Rabb tadi. Maka itu besar kemungkinan banyak ayat yang mentafsirkan siapakah Tuhan yang dikatakan menciptakan manusia. Di antaranya yang termasuk di dalam suratul Fatihah di awal ayat, yang mengatakan Bismillah dengan nama Allah. Disitulah nama Rabb, nama ilah itu disebut sebagai pencipta, yang dikatakan mencipta manusia ataupun sekalian makhluk. Itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan nama Allah itu adalah Al-Ismu'ul A'zam, nama yang paling agung di antara nama-nama Allah yang disebut di dalam Al-Quran itu. Kalau sifat Ar-Rahman Ar-Rahim itu yang kedua, yang ketiga. Namun demikian sifat itu di waktu saya jelaskan kepada para jemaah, dia juga As-Sifatul A'la min Sifatillah. Ya, ini dia adalah sifat yang paling tinggi daripada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atau Al-Asma'ul A'la, nama yang paling tinggi min Asma'illah, daripada nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti mana kita sama-sama maklum, nama Allah itu banyak yang kita sering sebut dengan Asma'ul Husna, umpama yang kita bacakan dalam solat tadi, yang termasuk di dalam surah Al-Hasr ayat yang ke-22, 23, 24 yang berbunyi huwallazi wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyuhada huwar rahmanur rahim. Itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang mengetahui segala apa yang tersembunyi maupun yang terlihat ataupun yang boleh kita nampak. Dialah yang maha pemurah lagi maha, yaitu penyayang. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus assalam al mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusrikun. Dialah Allah, yaitu tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang maha berkuasa, maha suci, maha sejahtera, maha memberi ketenteraman dan keamanan, maha memelihara, yang maha perkasa lagi berkuasa, yang maha agung, maha suci Allah daripada segala yang disekutukan. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Dialah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk atau menggambarkan baginya nama-nama yang terpuji, baginya nama-nama yang baik, dan bertasbihlah segala apa yang ada di langit maupun yang di bumi, kerana Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sebut nama Allah banyak, tapi yang kita pelajari paling kurang itulah Al-Asma'ul A'la min Asma'illah. Nama yang tertinggi daripada banyaknya nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang sekurang-kurangnya sudah menyentuh hati kita di waktu mempelajari sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, yang tak perlu kita panjang lebarkan pada malam ini. Cuma penafsirannya untuk membezakan Tuhan yang sebenarnya, mana satu kata Tuhan yang sebenarnya dengan Tuhan yang dibuat oleh manusia-manusia, itu perbezaannya. Bila saya tafsirkan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, itu Tuhan yang kita sembah memiliki sifat yang Maha Penyayang. Berbeza dengan Tuhan-Tuhan yang dijadikan oleh manusia itu sendiri, yang mana mereka sering takut dengan Tuhan mereka. Nah, itu perbezaannya lah yang perlu kita ketahui. Dan daripada sudut tarbiyah, daripada sudut pendidikan, ya ini kita juga jelaskan bahawa setiap kaum muslimin hendaknya mulakanlah setiap amalan baik kecil maupun besar, baik yang penting maupun tidak, dengan memulai dengan membaca basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Kerana Allah sendiri contohkan dalam Al-Quran, untuk memulakan Quran itu Allah SWT letakkan sifatnya yang Maha Agung, yang Maha Suci, yang Maha Tinggi itu. Jadi itu pendidikannya, agar mudah-mudahan nanti kalau amalan yang kita kerjakan itu, setiap amalan yang kita lakukan itu jauh daripada sifat syirik, jauh daripada sifat riak, jauh daripada sifat overconfident. Itulah pendidikan yang kita sebut. Mengapakah setiap amalan itu hendaklah diawali dengan basmalah. Sebaliknya, kalaulah kita sebut bismillahirrahmanirrahim pada setiap amalan yang kita lakukan itu, mudah-mudahan dia akan membuahkan satu sifat tawadhu, sifat merendah diri, sifat tawakal, sifat menyerah diri. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan rahmat dan barakah daripada orang-orang yang mengamalkan sesuatu amalan walaupun kecil, tapi senantiasa dalam sifat tawadhu dan tawakal, menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana yang berhak memberikan rahmat dan barakah itu tidak lain dan tidak bukan Allah Ar-Rahmanur Rahim, Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu kesimpulan daripada ayat yang pertama. Mungkin untuk menguatkan hujah, seperti mana semua para jemaah ketahui, kalau kita makan saja, itu makan nasi, itu kan ikhtiar, itu kan usaha kita agar kita kenyang perut. Mudah-mudahan dengan perut yang kenyang itu sehat, mudah-mudahan nanti sehat kita bertenaga, mudah-mudahan dengan bertenaga nanti dapat beramal yang soleh. Itu ceritanya. Tapi sama-samalah kita maklum kan, bahawa tidak semua orang yang demikian. Ada orang yang makan kenyang, sehat, bertenaga, beramal, tapi amalnya adalah amal yang sayyi'ah, amal yang tidak baik, sebaliknya amal yang jahat pula. Ada juga orang makan kenyang, sehat, tapi bertenaga, tidak beramal. Ada juga orang yang makan kenyang, sehat, langsung tidak beramal. Ada orang yang makan kenyang tapi tidak sehat. Ada orang yang makan tapi tak kenyang-kenyang pun ada, betul? Ini yang sama-sama kita maklum. Tapi kalau kita makan, kita awali dengan basmalah, kita awal dengan bismillahirrahmanirrahim, insyaAllah. Sebab kita sudah awali dengan menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalaupun amal tadi misal kata tidak jadi, tidak menjadi, kita sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang saya katakan banyak kali. Matlamat dan kemuncak yang kita harapkan adalah hasil daripada sesuatu kerja yang kita lakukan. Kalau kita tanam pokok rambutan, besar pokok rambutan, macam pokok ruh, lama pula 5 tahun, 10 tahun, tapi tak ada hasil, tak ada buah, apakah kita bangga dengan pokok rambutan itu? Bagi saya senang cerita lah, wis karen lah, buang masa saja, tebang, buang sudah. Ya, walaupun pokok rambutan itu kecil, walaupun tak lama kita jaga dia, tapi yang paling penting adalah hasil daripada tanaman pokok rambutan itu. Begitulah juga bila kita makan, yang kita harapkan dia akan membuahkan hasil yang baik daripada makanan yang kita terima. Sebab itulah ahli tasawuf, ahli-ahli sufi, orang-orang yang zuhud itu, bila mereka makan, mereka menangis. Kenapa ditanya kau menangis? Ya ahli sufi, wahai orang-orang alim, katanya aku makan sebanyak pinggan ini, belum tentu amal aku sebanyak itu. Yang aku fikirkan, apakah rahmat dan nikmat Allah yang aku makan ini boleh aku gantikan dengan amal-amal soleh? Itu yang dipikirkan. Sampaikan kadang-kadang menangis, air matanya jadi kuah. Itu makan kadang-kadang belum habis, dah ingat yang lain nak tambah 2-3 round, tidak? Itu sifat tawaduk itu tidak ada. Tapi insya Allah, bila kita diajarkan dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah lah. Jangan jadikan azab saja baca Bismillah itu kan, tapi jadikan ibadah. Bahawa menyebut basmalah itu satu ibadah, pendidikan rohani kita. Walaupun mungkin kita belum sampai kepada tahap itu, tapi mudah-mudahanlah pelan-pelan dengan membaca basmalah itu kita sedar, ini rezeki yang Allah berikan. Kalaulah Allah SWT tidak berikan rezeki itu, belum tentu lagi kita dapat makannya. Dan kalau tidak meminta mohon barakah dari Allah SWT, belum tahu kenyang pun. Belum tahu kenyang, sebab banyak orang yang makan tak kenyang-kenyang. Jadi itu di antara yang kita contohkan. Mungkin contoh yang lain, orang yang sakit makan ubat. Kita tahu makan ubat itu adalah ikhtiar, usaha. Ternyata banyak orang yang makan ubat tidak baik. Belum tentu makan ubat itu baik, itu adalah usaha kita. Mudah-mudahan orang yang makan ubat dengan membaca basmalah, membaca Bismillahirrahmanirrahim, di awal tadi dia sudah mempunyai sifat tawadu, merendah diri bahawa yang membaikkan dia itu adalah yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Ubat itu sebagai syarat, sebagai ikhtiar, dia usaha. Mudah-mudahan usaha itu kena pada tempatnya, sembuhlah penyakit itu. Tapi kalau tidak sembuh, mudah-mudahan kita juga sudah menyerah dan bertawakal bahawa Allah SWT belum lagi mau mentakdirkan kesembuhan kita. Dan mudah-mudahan itu menjadi pendidikan agar kita mau berusaha yang lain pula, agar nanti usaha itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara pendidikan yang kita pelajari, sehingga kan Rasulullah SAW sendiri mengatakan, kullu amrin zibalin la yabda bismillahirrahmanirrahim fahuwa akta ataupun fahuwa azam. Rasulullah mengatakan setiap amalan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka amalan itu, satu hadis mengatakan terhapus, satu hadis mengatakan terputus. Akta terputus, azam terhapus. Jadi amalan walaupun yang baik, tapi kalau tidak dimulakan dengan basmalah, mungkin amalan itu hanya sekedar amal, seperti mana orang-orang kafir juga beramal. Malah kadang-kadang orang kafir lebih hebat amalan mereka. Kadang-kadang orang kafir lebih pintar dalam beramal. Ikhtiar mereka sesuai dengan apa yang mereka mahukan. Tapi mudah-mudahan ikhtiar yang dilakukan oleh kaum muslimin, ikhtiar yang dilakukan oleh umat Islam itu sesuai dengan apa yang mereka harapkan, dan mereka pun restu dan redah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Itu sekedar kesimpulan daripada apa yang kita pelajari. Ayat yang kedua yang telah kita tafsirkan juga separuh jalan itu, alhamdulillah fi rabbil alamin. Itu juga sama-sama jemaah sudah mengetahui di waktu saya mentafsirkan, sebab kita sudah mempelajari dan kita sudah terjemahkan ayat tersebut termasuk tafsirannya, cuma mungkin belum lengkap saja. Hamdan itu puji-pujian. Rab, di sini tidak disebut ilah, tidak disebut Tuhan, tidak disebut yakni Allah, disebut Rab. Yang ini kita sama-sama maklum, Rab adalah pendidik, pemimpin, penjaga, pengawas, itu namanya Rab. Al-alamin adalah jamak daripada alam. Ini apa-apa yang diciptakan, apa-apa yang ada, apa-apa yang wujud di muka bumi ini. Pada hakikatnya apapun puji-pujian adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu kita yakini dan kita faham, walaupun nikmat itu datang daripada manusia, sebenarnya dia adalah satu kudrat dan iradat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun orang berikan kita hadiah, walaupun orang tolong kita, walaupun kita mendapat satu nikmat dan kebaikan, sebenarnya walaupun jalannya daripada manusia, tetapi dia adalah idrat, dia adalah kehendak dan kudrat, kekuasaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh awak semua datang ke sini, datang belajar dengan niat untuk memenuhkan majlis ta'lim insya-Allah. Kalau niat itu ikhlas, insya-Allah lah. Seperti mana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang telah kita ketemui. Ini Rasulullah mengatakan barang siapa yang keluar daripada rumah dengan niat yang ikhlas untuk menuntut ilmu, kata Rasulullah, sepanjang dia keluar, mulai daripada rumah tadi dia keluar, dia akan didampingi. Saya harap para jemaah dapat penuhkan tempat, mudah-mudahan jemaah kita yang lain dapat, yang depan dapat ke depan insyaAllah. Sekali lagi untuk mengingatkan kepada para jemaah semua, yang mana niat kita ikhlas, insyaAllah kita menghadiri majlis ta'lim seperti mana Rasulullah SAW janjikan, Barang siapa yang keluar daripada rumah, bismillah tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah, dengan nama Allah aku berserah diri, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Niat satu saja untuk menuntut ilmu, Allah SWT akan mendampingkan mereka dengan malaikat. Mulai awak keluar rumah. Kalau niatnya ikhlas, ya kan, itu syarat yang pertama. Didampingkan dengan malaikat. Dan malaikat itu tidak berpisah. Selagi mana anda keluar rumah sampai awak pulang ke rumah. Kalau mati di antara keluar sampai balik itu dikira syahid. Dikira mati sebagai syuhada. Mati sebagai orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Cuma bezanya kena kapan lah. Ha, jangan tak kapan pula. Ha, bezanya orang yang mati dalam untuk ilmu cuma pahala dan ganjarannya saja, ya kan? Tapi tetap kena kapan, kecuali dalam peperangan jihad fisabilillah, barulah tidak dikapankan, tidak dimandikan, tidak disolatkan, langsung ditanam dengan baju yang berdarah itu. Kerana itu nanti akan menjadi syahid, menjadi bukti bahawa orang itu mati ataupun diangkat oleh SWT dalam keadaan dia memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau satu orang, satu malaikat, ni tak kira rakib dan atib itu, yang tulis pahala dosa itu, yang ikut sebagai kawan saja, ha, ini berapa banyak ni? Dan dalam hadis mengatakan semua malaikat itu mendoakan agar semua orang itu mendapat barakah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua didoakan oleh malaikat, dan doa daripada malaikat, kata Rasulullah, la hijab, tidak ditutup doa daripada malaikat, kerana mereka orang yang disucikan, tak macam kita. Kita ni banyak sangat kotor dia, tapi malaikat ini memang orang yang sudah bersih. Kalau dia doa sesuai dengan niat awak yang datang ke sini, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa, walaupun malaikat banyak, dalam hadis itu mengatakan dengan sayap-sayapnya, yang dengan tangan-tangannya, sebaik kita tak nampak lah. Kalau nampak pun seram juga kan. Tapi jangan lupa, setan pun ramai. Lepas tu kalau ada yang mata dah kelabu-kelabu, itu darah kena rasuk tu. Dan dekat jadi ya, nak dekat kong tu. Itu yang saya katakan tadi. Tapi kan kita sama-sama maklum, awak datang ke sini itu adalah ikhtiar kita sebagai tanda kesyukuran. Yang menggerakkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun awak suka, awak ada duit, bayar duit taksi datang sini, naik MRT ke naik bas, tapi ternyata banyak juga orang yang banyak duit, banyak harta, ada bas, ada MRT, ada lori, ada macam-macam, tapi tak datang. Berbeza. Semua orang ada kenderaan, ada duit, tapi tak datang. Kenapa? Di sinilah petunjuk dan hidayah daripada Allah Taala. Allah jemput, Allah panggil, kita datang. Kerana apa? Gerakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya. Maka itu kita sebutkan alhamdulillahirabbil alamin, artinya kita mengembalikan kesyukuran dan nikmat yang kita peroleh itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dia yang berhak menerima ucapan terima kasih, ucapan syukuran, ucapan syukur, bukan manusia. Manusia hanya menjalankan tugasnya sahaja untuk menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang berkuasa, yang mempunyai rahmat dan barakah itu Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah, selepas kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah tadi, kita kembalikan segala puji. Kerana puji-pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sebab kita tidak confident ataupun tidak overconfident. Yang kita lakukan ini hanya semata-mata atas dasar kemahuan dan juga kekuatan kita. Itu yang saya banyak kali cakap kepada para jemaah di dalam mentafsirkan suratul Fatihah ayat yang kedua itu, iaitu kita senantiasa mengembalikan puji-puji itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala macam bentuk pujian, segala puji-pujian lillah, kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Rab, pendidik, pembela, pemimpin, pengawas, pemelihara al-alamin, segala bentuk makhluk yang wujud di alam fana ini, yang wujud di muka bumi ini. Sekali lagi mungkin boleh saya tambahkan, saya banyak bercakap daripada mulai tadi, sebenarnya bukan ada bateri kat sini, tetapi adalah atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita dihidupkan, kita mampu untuk berkata-kata. Mudah-mudahan kata-kata ini dikira sebagai kata-kata yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan overconfident. Dan anda juga dapat dengar walaupun speaker sebesar ini, tapi sebenarnya itu tidak penting. Yang penting speaker kat sini. Kalau dia short, tak dapat dengar lah. Macam mana bateri awak taruh kat dalam pun, yang memelihara Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak orang ada mulut tapi tak boleh bercakap. Itu. Banyak orang ada telinga tapi tak boleh dengar. Entah mungkin pekak badak dan sebagainya, ataupun action-action tak nak dengar, ataupun memang tak mau dengar. Ternyata anda di antara orang yang Allah pilih untuk mendengar nasihat-nasihat kalam Allah, wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu kita kembalikan alhamdulillahirrabbilalamin. Bila kita dipuji kau pandai, kita tahu alhamdulillahirrabbilalamin. Bila kita mendapat kesihatan, alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau kita mendapat kekayaan, pendek kata keseluruhannya kita menyebut alhamdulillahirrabbilalamin. Tanda kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta dan memelihara makhluk-makhluk-makhluknya. Jadi kita juga terangkan kepada para jemaah di dalam mentafsirkan alhamdulillahirrabbilalamin, yaitu disebut tentang sifat Rab tadi, yaitu dia itu pendidik, penjaga dan pembimbing. Seperti mana perkataan tarbiyah itu asal kata daripada Rab ataupun Rabbi Rabba Yurabbi, artinya pendidik, pendidikan, daripada masdar, yaitu kata-kata terbitan tarbiyah. Artinya Allah itu bukan saja menjadikan, malah dia adalah pendidik. Itu kata-kata yang kita harus ketahui. Dan kita juga sudah maklumkan kepada para jemaah, Allah SWT yang berhak menerima segala puji-pujian itu, karena ia adalah pendidik pemelihara al-alamin, daripada jamak alam, yaitu makhluk yang diciptakan. Apa saja makhluk, segala makhluk yang ada di alam panah ini, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang hadir maupun yang ghaib, selagi mana dia wujud di muka bumi ini, dia dinamakan makhluk. Kata ulama, kullu mawjudin bisiwailah hita'ala, apa saja yang wujud selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah makhluk, adalah alam, adalah yakni benda-benda yang dicipta. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta, tidak ada yang menciptakannya. Itu perbezaan di antara makhluk dengan khalik, yang dicipta dengan yang mencipta. Baik, jadi kita sama-sama juga sudah maklum, mungkin minggu kemarin saya dah terangkan kepada para jemaah, di antara makhluk-makhluk Allah yang banyak, kita di tengah-tengahnya. Makhluk Allah daripada sebesar-besar langit sampai sekecil-kecil zarah, debu ataupun kuman, kita di pertengahannya. Dan di waktu menerangkan kepada para jemaah al-insan itu manusia, saya berikan sedikit penekanan agar kita menjaga dan mempertahankan martabat, martabat yang kita lama-lama sudah diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tahankanlah, mempertahankanlah martabat yang Allah sudah jadikan kepada manusia, yang mana manusia itulah makhluk Allah yang paling tinggi darjatnya. Jangan sampai kalau ayat 4 Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kamu manusia itu mempunyai darjat yang tertinggi, tiba-tiba Allah SWT turunkan summa radadnahu asfala safilin, ayat 5, bukan jauh, ayat 4 dengan ayat 5, kemudian kami turunkan kamu asfala, itu sudah rendah, safilin, terendah-rendahnya. Jangan sampailah kita jadi manusia yang hina, lebih hina daripada haiwan, wa iyazubillah. Mudah-mudahan kita tidak seperti mana yang diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu penekanan saya pada para jemaah 3 minggu yang lalu dalam mentafsirkan ini ayat yang kedua daripada suratul Fatihah, alhamdulillahirrabbilalamin. Malam ini sebagai lanjutannya, mungkin kita boleh tambah sedikitlah sebelum kita masuk dari kepada ayat yang ketiga. Ada yang nak kelangkabun tempat-tempat habis, tempat game ya? Tak perlulah. 6,000 lebih ayat di Quran, tak boleh game lah. Tak jauh ini pun saya belum pernah baca kitab, ada ulama yang dah khatam tafsir Quran belum. Kalau khatam baca, itu berlambak lah, banyak. Kalau khatam hafaz pun banyak. Tapi kalau khatam ini sempurna, mempelajari pelajaran tafsir belum ada dalam sejarah. Biasa mufasirin, para ulama tafsir itu pun dia tak habis belajar tafsir daripada surah Al-Fatihah ayat pertama sampai surah An-Nas ayat yang ke-6, belum lagi, tidak pernah. Tapi mereka sudah mendapat menguasai ilmu-ilmu tafsir itu, mereka sendiri yang mentafsirkan. Jadi tak perlu kita kelangkabut, pelan-pelan. Yang penting setiap ayat yang kita pelajari dapat menjadikan pendidikan, tarbiyah, menjadikan sebagai i'tibar, pengajaran, itu yang paling penting. Laqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab. Itu yang paling penting. Yang Allah telah jadikan kisah-kisah di dalam Al-Quran itu, baik dia berbentuk hukum, akidah, sirah, sejarah, apa pun, itu menjadi ibrah, menjadi pengajaran bagi ulil albab, orang yang mau berfikir. Orang yang mau menggunakan daya pemikirannya, mindanya itu, buka hatinya besar-besar, buka pemikirannya. Jangan tiap malam Jumaat baca Yasin, tiap-tiap hari baca, tiap-tiap malam baca Yasin, tapi tak kenal-kenal pun apa arti Yasin. Dapat pahala baca saja, tapi kadang-kadang berdosa pula. Pahala baca sikit, pahala amal itu yang jauh pula. Dosa dia beramal berlawan dengan Quran itu. Malah pahala baca itu sedikit, macam kata baca dapat 10, tapi amalnya bertentang dengan Quran. Bukan saja hapus, malah hutang lagi. Itu yang kita tak mahu. Ini sepatutnya walaupun satu ayat kita baca, tapi dia memberikan pendidikan. Itulah kata Aisyah radhiyallahu anha. Allah SWT meredai beliau. Yang mana beliau mengatakan, orang yang membaca Quran itu apabila kamu lihat dia baca, dia menjadi takut. Dia menjadi takut, itu yang paling penting. Bukan banyak baca Quran. Ibn Abbas mengatakan, kami di kalangan para sahabat tidak membaca Al-Quran lebih daripada 10 ayat. Jadi kami baca, kami hafal dan kami amalkan. Kemudian kita berpindah kepada 10 ayat lagi. Jadi itu bukan berarti mereka tak baca Quran semua. Mereka hafiz Quran, hafal seluruh Al-Quran. Tapi mereka menjadikan semacam sistem untuk memberikan pendidikan kepada mereka. Setiap ayat yang mereka baca, haruslah mereka fahami. Dan mudah-mudahan mereka dapat mengamalkan. Itu matlamat kita dalam membaca, mempelajari tafsir Quran. Ingat 4 perkara. Baca, faham, amal, sampaikan. Iqra', tafahum, ya ini kemudian ta'mal, yang akhirnya tabligh. Itu sifat Rasulullah. Ya kan, dalam kitab-kitab lama orang Melayu kan dah faham betul. Kalau kita kenal Nabi, jangan sampai kita tak kenal sifat Nabi yang 4. Pertama sekali amanah, yang kedua lagi siddiq, yang ketiga ini fatana, yang keempat tabligh. Wah, itu dia belajar betul-betul tu. Tapi bila sampai bulan Maulud, ini baru 14. 14 ni. Ada mulut aja, kan? Dia tak kisah lagi. Bila sampai 12 Rabiul Awal, dia asyik ure-ure je. Padahal dia lupa 12 hari bulan itu hari yang Rasulullah diwafatkan juga. 82 hari selepas Rasulullah pulang daripada mengerjakan haji. Pada 20, iaitu hari bulan Zulhijjah, Nabi sampai di Madinah. Pada 12 Rabiul Awal, Nabi diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan, di waktu itu pula umat Islam hari ini bersuka ria. Dengan marhabannya, dengan berjanjinya, tak mustahil dengan fashion show, dengan zikir barat, berbagai-bagai hiburan yang dilakukan hari ini, mereka tak kenal apa yang sepatutnya mereka lakukan. Kerana apa? Sifat Rasulullah yang patut mereka tak faham. Rasulullah SAW pertama sekali amanah. Itu yang pertama harus diketahui oleh semua umat Islam. Bahawa jangan sampai kita tidak beramanah dengan apa yang Rasulullah telah sampaikan kepada kita. Arti amanah di sini ialah menyampaikan apa yang kita ketahui melalui Quran dan As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi wafat kita hure-hure, kita ahu-ahu, kita suka-suka, apakah itu termasuk amanah? Sepatutnya kita lebih banyak bersedih pada hari Rasulullah diwafatkan sebab telah ditinggalkan satu manusia yang penuh barakah, yang turun di muka bumi ini membawa rahmat kepada umat manusia. Tapi Allah SWT ambil, kita tidak ada lagi orang yang memberikan petunjuk kepada kita. Ini tapi berbeza yang dilakukan. Sifat siddiq itu jujur. Rasulullah sangat-sangat jujur. Itu yang sepatutnya ada kepada setiap umat Islam. Yang mana jangan sampai kita seperti mana orang Yahudi, yang mana jauh daripada sifat jujur dan kebenaran itu. Tabligh, menyampaikan. Kulil haq walau muran, sampaikan yang hak walaupun pahit. Rasulullah perintahkan kepada kita. Hari ini umat Islam dah takut lagi nak menyampaikan. Rasulullah tak kisah lagi lah nak kena bunuh ke, kena terajang ke, kena halau ke, kena apa. Tapi itulah amanah daripada Allah Ta'ala. Beliau menyampaikan. Berapa banyak hari ini umat Islam yang menyampaikan. Ini di antara perkara ini. Yang terakhir, fatanah. Bijaksana dalam menyampaikan amanah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin nak memperbetulkan. Dah baguslah kalau kita kenal 12 Rajul Awal itu hari lahir Nabi, alhamdulillah. Tapi jangan sampai kita salah dalam mengertikan bagaimana harus kita menyambut hari lahir Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sendiri menyambut hari lahirnya dengan berpuasa. Itulah puasa Isnin yang sama-sama kita maklum. Berapa banyak umat Islam yang puasa sunat hari Isnin? Berapa banyak hari ini? Tapi lebih banyak umat Islam yang hure-hure, yang menamakan maulud dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan kita ketahui apa yang Rasulullah bawa, apa yang Rasulullah suka. InsyaAllah mudah-mudahan amal yang kita lakukan ini sesuai dengan Rasulullah mengatakan, kullu ummatin yadkhulul jannah, semua umatku akan masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau, orang yang berpaling. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, man aba, siapa orang yang tak mau? Rasulullah menjawab, wa man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Wa man ata'ani, barang siapa yang berpaling padaku, Fakat Obah. Dialah orang yang tak mau umat Nabi Muhammad, tapi dia berpaling daripada petunjuk dan rahmat yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengaku dia umat Nabi, tapi sebenarnya dia tidak mau masuk ke dalam syurga. Kembali kepada Al-Quran, Rasulullah juga mengatakan, Al-Quran amamau, man ja'ala Al-Quran amamau qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, sebagai orang yang dihadapannya, sebagai contohnya tadi, maka orang itu akan dibawa ke dalam syurga. Wa man ja'ala Al-Quran khalfahu, barang siapa yang menjadikan Quran di belakangnya, fatahu ilal nar, orang itu akan dibawa oleh Quran sendiri untuk masuk ke dalam neraka. Jadi baca Quran dapat pahala, tapi kalau amal bertentangan Quran dapat dosa. Malah dosa itu lebih parah daripada pahala baca. Sekadar untuk mengulang dan memperingatkan kepada para jemaah. Baik, malam ini mungkin kita boleh sentuh dulu, kita sambung sedikit supaya dia dapat memberikan kesan. Kenapa selepas kita mengenali Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Penyayang itu, Tuhan yang sepatutnya kita sembah dan kita taat itu, tiba-tiba kita kena sebut Alhamdulillahirrabbilalamin? Kenapa pula? Sebab jawabnya satu saja. Sebab Allah SWT jadikan manusia ini tidak lain dan tidak bukan, yaitu agar manusia itu pandai bersyukur. Manusia itu mau menjadi orang yang bersyukur. Sebab itu kalau dia sudah kenal siapa Tuhannya, yang pertama sekali dia bersyukur, Alhamdulillah. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana Allah SWT terangkan dalam surah An-Nahl ayat yang ke-78. Wallahu ahrajukum min butuni ummatiha ummata. Wallahu ahrajukum min butuni ummahatukum la ya'lamuna la ta'lamuna shay'a waja'alakum sam'a wal absar wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah lah yang telah mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu, sedangkan kamu tidak mengetahui sesuatu pun. Kemudian Allah jadikan kamu pendengaran, jadikan penglihatan, dan jadikan hati-hati agar kamu mengerti. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang la'allakum tashkurun, orang yang mau bersyukur. Itu matlamat yang pertama yang Allah jadikan kepada kita. Yaitu Allah mahu semua makhluk yang bernama Al-Insan, apabila faham hakikat hidup, yaitu hidupnya sebenar-benarnya adalah agar menjadi orang yang mahu bersyukur. Itu saja tujuan kita hidup. Awak nak jadi engineer, nak jadi doktor, jadi lawyer, nak jadi kuli, nak jadi apa, apa suka. Tapi matlamat yang akhir itu adalah menjadi orang yang bersyukur. Tashkurun, ini orang yang pandai bersyukur. Itu matlamat yang pertama. Sebab itu Allah mengatakan, Wallahu akhrajakum, Allah yang mengeluarkan kamu. Jadi yang keluarkan kita bukan bidan, dia sebagai ikhtiar lagi. Yang mengeluarkan kita bukan ibu kita, tapi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ibu boleh tahan, bapak jauh sekali lah. Bapak relax-relax aja. Paling-paling tengok bola, baca khabar, isap rokok kretek, itu paling-paling lah. Ya kan? Paling-paling sedih aja. Tapi yang macam narak ni ibu kita. Ini yang banyak kali kita terang. Jelas Allah SWT mengatakan, Allah lah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu. Allah yang keluarkan. La ta'lamuna syai'ah. Di waktu itu kamu tidak tahu apa-apa. Ini yang perlu kita pelajari. Ya, ini kita juga tidak berhak membuat jadual sebenarnya. Bila kita akan dikeluarkan, jenis apa kita mahu, laki-laki maupun perempuan, dari perut ibu mana yang kita dikeluarkan, kita tidak mempunyai hak untuk memilih sebenarnya. Allah lah yang berhak untuk memilih. Awak laki-laki ke perempuan, bila nak keluar, daripada perut ibu siapa, daripada rahim yang mana yang kamu akan keluarkan, kita tidak mempunyai hak. Allah lah yang mempunyai iradat dan kudratnya. Itu perlu kita jelaskan. Kalau boleh pilih bila kita nak keluar, laki-laki ke perempuan, daripada perut ibu yang mana, mungkin yang akan beranak itu orang yang paling cantik, perempuan yang cantik, perempuan yang kaya je lah. Orang yang jelek, orang miskin tak pernah beranak. Takkan ada anak yang nak keluar daripada perut ibu yang miskin, mustahil. Itu di antara. Tapi Allah SWT tidak memberikan hak kepada manusia, maka kita tidak ada pilihan. Allah lah yang berhak untuk mengeluarkan manusia tadi. Kalau kebetulan dilahirkan waktu ini, itulah takdir Tuhan. Kalau dilahirkan laki-laki, itulah takdir Tuhan. Kalau dilahirkan perempuan, itulah takdir Tuhan. Kalau dikeluarkan daripada perut ibu negro, negro lawak. Kalau Mak Saleh, Mak Saleh lah. Kalau Melayu, Jawa, Jawa lah. Kalau Boyan, Boyan lah. India, India, tak ada, kita tidak mempunyai hak untuk campur tangan. Semua Allah SWT sudah membuatkan semacam sunnatullah. Semacam ini takdir yang sudah ditetapkan. Bila kamu harus dikeluarkan, itu takdir. Kata Allah, kun, faya kun jadi. Bila Allah SWT nak keluarkan, laki-laki, perempuan, Allah SWT mempunyai hak. Allah SWT yang mengeluarkan. Cuma sunnatullah ini kalau kebetulan maknya putih, bapaknya putih, insyaAllah biasa ni. Itu sunnatullah, anaknya pun putih. Kalau maknya hitam, anaknya hitam, insyaAllah anaknya pun hitam. Kalau maknya putih, bapaknya hitam, insyaAllah anaknya tak belang-belang. Ya, itu di antaranya. Jadi itu sunnatullah yang perlu kita tahu, yang perlu kita faham. Sebab itu bila kita faham hakikat ini, bila Allah jadikan anak itu keluar daripada perut mana pun, Allah SWT hanya memelihara Rabb. Kata Allah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu berada dalam keadaan fitrah. Baik anak negro, anak masali, anak Melayu, tetap dinamakan fitrah. Baik mak dia Islam ataupun mak dia kafir, bapak dia ustaz ataupun mak dia ustazah, itu tidak penting. Yang penting anak itu adalah anak yang fitrah. Fitrah di sini ialah hakikatnya, ialah dia suci daripada segala macam dosa, dan yang sebenarnya adalah Islam. Kerana Rasulullah mengatakan, fa'abawahu, mak bapaknya lah yang mencorakkannya. Yuhawwijani au yunasarani au yumajusani. Mak bapak dia lah yang mencorakkan nanti dia tu Yahudi ke, Nasara ke, ataupun dia ini Majusi. Berarti tidak disebut Islam. Asal dia itu. Itu adalah takdir yang Allah SWT tentukan, yang mana kita sama-sama maklum. Nanti bila anak itu besar sampai kepada baligh, dia punya hak pula lah untuk memilih, untuk memiliki mana satu agama yang dia berkenan, sesuai dengan ilmu dan juga amal yang dia fahamkan, mana pemikirannya. Cuma Allah mengatakan, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Fattabayyana rusdu minal ghair, sesungguhnya yang baik dan yang tak baik, yang baik dan yang jahat itu nyata. Semua orang yang beri akal yang sama Allah SWT berikan, dia dapat memilih mana satu yang benar, mana satu yang salah. Ayat ini turun, kalau kita pelajari dalam surah Al-Baqarah, ayat yang ke-200 mungkin 60 lebih. La ikraha fid din, katabayana rusul minal ghair itu. Ayat itu Allah SWT turun lantaran apa? Dalam peristiwa Perang Ahzab. Kita sama-sama maklum di Madinah, Rasulullah SAW pernah menghalau orang-orang Yahudi Bani Nadir. Kerana terlalu banyak beliau memutuskan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak memukari janji. Akhirnya turun ayat Quran dalam surah Al-Ahzab sendiri, Allah SWT perintahkan supaya ya Rasulullah kau halau orang-orang Bani Nadir ini. Kebetulan di dalam sejarah ada salah seorang Arab Bani Aus itu, yang di waktu kecil dia kasihkan anak dia kepada orang Yahudi dan dibesarkan oleh orang Yahudi. Bila Bani Nadir dihalau daripada Madinah, orang itu minta, ya Rasulullah, kau panggil anak akulah masuk ke dalam Islam. Nabi panggil, anak itu tidak mau. Bapak dia kata, ya Rasulullah, paksalah. Kali ini Nabi mengatakan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Dia dah balik, dia dah besar. Dia dibesarkan orang Yahudi ataupun orang Islam itu tak mustah. Yang penting dia sudah balik. Kalau Islam sudah sampai kepada telinga dia, sudah sampai kepada pengetahuannya, sudah dapat ilmu-ilmunya, dialah ya ini yang berhak untuk memilikinya. Cuma Allah mengatakan, wa may yattabi' ghayra al-islam madina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih agama selain Islam, walaupun dia ada akal ataupun tak ada akal itu lebih pasal, yang penting kalau dia pilih agama selain Islam, maka Allah tidak menerima, fala yuqbalu min, Allah tidak terima agama tadi, apapun agama selain Allah. Dan dia termasuk orang yang rugi di akhirat. Itu maksudnya. Di sini saya nak memberikan bukti kepada para jemaah sekalian, bahwa Islam ini bukanlah satu agama paksaan seperti mana Katolik Romawi, Roman Katolik. Itu kalau kita belajar sejarahnya, orang-orang Romawi itu dipaksa masuk Kristian. Sebab itu Roman Katolik itu bawa patung-patung round ke sana. Sebab itu agama Majusi sebelumnya. Bila mereka dipaksa masuk Kristian, mereka tak boleh tinggalkan amalan tersebut kerana dipaksa. Ini berbeza. Bila kita dihiburkan hati kita dengan terikhlas, dia tidak ada paksaan. InsyaAllah kita akan berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Tapi kalau kita dipaksa, macam mana pun dia tak mau jiwa dia, tapi awak paksa, dah Islam pun dia masih buat benda-benda yang tak baik. Ini yang perlu kita berbuatkan pendidikan. Rasulullah SAW dihalau kerana agama. Rasulullah nak dibunuh kerana agama. Tapi Nabi SAW, Rasulullah SAW menghalau orang-orang Yahudi bukan nak membunuh mereka, tapi kerana politik, bukan kerana agama. Kerana orang-orang ini nak membunuh Nabi, orang ini memungkari janji. Islam tidak membawakan satu perkara yang paksa. Ini untuk menguatkan hujah kepada para jemaah semua. Kenapa kita bersyukur? Kenapa kita perlu bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab kita dijadikan tidak lain tak bukan la'allakum tashkurun. Kita dilahirkan ke muka bumi ini untuk menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Kenapakah kamu boleh kufur? Kenapakah kamu boleh ingkar sedangkan kamunya amwat, kamu mati, tak pernah hidup di muka bumi dan kamu tidak mempunyai jadual, tidak berhak untuk memilih hidup ataupun tidak. Kita tidak berfikir, tapi Allah lah summa yuhyikum, kemudian summa yumitukum, summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Allah yang berhak untuk menghidupkan kita dan mematikan, dan akhirnya kita akan dikembalikan kepada Allah SWT. Kaifa takfuru, kenapakah kamu boleh jadi kufur? Ini satu soalan yang perlu kita tanya. La ta'lamuna shay'a, padahal di waktu kamu dikeluarkan daripada perut ibu kamu, kamu tak tahu apa-apa. Ada mata tak boleh tengok, ada kaki tak boleh jalan, ada tangan tak boleh pegang, ada mulut tak boleh cakap. Itu pada awal peringkat kita dilahirkan. Kenapa boleh kufur? Kenapa boleh sombong? Kemudian kata Allah, wa ja'ala lakumus sam'a. Barulah mula-mula bayi itu mendapat pendengaran. Walaupun mata sudah celik, tapi tidak boleh nampak. Yang pertama kata Allah dalam Quran, kamu dengar dulu. Wa ja'alakumul sam'a wal absar, barulah boleh lihat. Wal afidah, artinya barulah boleh mengerti. Ha, mulai boleh berjalan, mulai boleh berlari, mulai boleh berkata dan seterusnya. La'allakum tashkurun. Ini hikmah kenapa Allah jadikan sistem kejadian manusia itu begitu panjang lamanya. Mengandung dalam perut ada 9 bulan lebih kurang itu. Nanti nak lahir, dah lahir pun tidak boleh terus berlari, ya kan? Paling kecil pun 9 bulan, 1 tahun baru boleh berlari. Ayam baru menetas telur, kita tengok 3 minit, 5 minit, abtrago lari. Perbezaannya, fitrah itu menjadi kan kita nanti bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu proses yang Allah jadikan kepada kita. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kemuncak dan matlamat. Allah SWT jadikan manusia di muka bumi ini, jangan sampai kita tidak mengetahui, jangan sampai kita tidak tahu kenapakah kita dihidupkan di muka bumi ini. Apakah suka-suka ke? Nak enjoy-enjoy ke? Apakah kamu menyangka kamu tidak akan mati? Apakah kamu menyangka kamu tidak akan dihisap? Apakah kamu menyangka kamu tidak akan masuk ke dalam neraka? Ini adalah kata-kata orang Yahudi, orang-orang Nasara, dan juga kata-kata orang Majusi. Tapi orang yang beriman, dia sadar setiap yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai fungsi yang tersendiri, dan Allah jadikan manusia untuk diuji. Ya baluakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kamu yang terbaik amalannya? Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala nak uji. Kita boleh ada berbagai-bagai manusia, tapi di antaranya dari sudut amalan ahsanu amala, daripada sudut takwa, inna akramakum indallahi atqakum. Siapakah di antara kamu yang paling mulia? Kata Allah, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Jadi dari sudut iman, yang paling bertakwa adalah amal yang paling soleh amalnya. Itu adalah fungsi Allah SWT jadikan manusia. Bukan suka-suka, relax aja, dah pencen, relax, dah, nanti tunggu mati. Allah SWT kalau katakan dalam Quran, banyak ayat, kalau kamu rasakan mati itu tidak apa-apa, cubalah mati. Try, test mati, kalau berani atau tidak. Itu kata Allah SWT. Ternyata tidak ada satu pun manusia yang berani mati, kecuali dikejar Thailand, itu lain cerita lah. Hidup pun dah tak guna lagi kan, lebih baik mati, itu lain cerita. Tapi kalau pada hakikat nak mencari kebenaran, tak ada satu pun manusia yang berani mati, kerana kebenaran itu artinya hidup, hayat. Ini hidup di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuktikan kesyukuran kita kepada Khalik, pencipta yang telah menciptakan kita. Tujuan utama kita diwujudkan ke muka bumi ini, sebab itulah Allah SWT mengatakan, yani ya ayyuhan nas fa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhan yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi hakikat syukur, hakikat bersyukur kepada Allah Subhanahu itu adalah beribadah, taat akan perintah Allah Subhanahu dan jauhkan diri daripada larangan maksiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyahu. Dan Allah SWT telah menetapkan, janganlah kamu menyembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada siapa kita bersyukur? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa biwalidaini ihsan. Itu dia punya horizontal lah, ya kan? Vertikalnya duribat alai muzillati aina masukifu ila bihablin minallah bihablin minan nas, akan ditimpulkan kenistaan, kecelakaan, musibah yang besar di mana saja kamu berada, kecuali orang itu mempunyai dua hubungan, hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah, perhubungannya dengan Tuhan, itu ibadah yang khususia. Hablum minan nas, horizontal, itu adalah ibadah yang am, yang sesama manusia. Kebaikan yang kita lakukan sesama manusia yang paling tinggi darjatnya adalah berbuat baik kepada orang tua. Ala ta'budu ila iyahu wa biwalidaini ihsan. Selepas taat, taat yang paling tinggi adalah taat kepada Allah SWT. Yang kedua kepada, yakni kedua orang tua kita. Syirik yang paling hina sekali, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik yang kedua yang hina di sisi Allah adalah apabila kita mendurhaka kepada orang tua kita. Ini Allah jelaskan dalam Al-Quran. Jadi bagaimana kita nak mensyukuri nikmat Allah? Memperbanyakkanlah ibadah. Karena ibadah itu tanda kesyukuran. Tanda kesyukuran hamba ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbaktilah kepada orang tua. Karena itu di antara muamalah yang tertinggi darjatnya. Sebab itu Allah SWT pernah mewasiatkan, wa wasainal insana biwalidaini ihsan. Dan kami wasiatkan kepada manusia itu supaya berbuat baik kepada kedua orang tua mereka. Bayangkan, wasiat Allah SWT. Ini sebagai penekanan kepada kita. Allah akan tanya, ya ustaz, ya kan, kita nak bersyukur bagaimana caranya? Yang pertama, janganlah meninggalkan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi yang berbentuk ibadah yang khususia, yang sama-sama kita sama-sama maklum, yang dirangkumkan di dalam, yakni hadis yang mengatakan bahawa al-islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiz zakah wa tsaumu ramadana wa tuhajjal baita man istata'a ilaihi sabila. Itu adalah kesimpulan daripada banyak-banyak ibadah. Tetapi insya Allah lima ini dapat membantu yang lain. Sekiranya lima ini dapat kita menghayati benar-benar bagaimana yang kita pelajari melalui Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, insya Allah dia akan membuahkan hasil seperti mana pokok yang kita tanam tadi. Dia akan mengeluarkan hasil ataupun buahnya daripada muamalah, ibadah-ibadah yang am, ibadah-ibadah yang ya ini kita sama-sama sudah malu. Insya Allah kalau kita bersyukur kepada Allah SWT, Allah janji, la'in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu syukur, kamu beribadah, kamu taat, kamu buat baik, kamu menyembah aku, kata Allah, la azidannakum, sungguh aku akan tambahkan nikmat-nikmat tadi kepada kamu, sungguh garanti. Kalau ada harta kita manfaatkan, insyaAllah Allah akan tambahkan harta itu, walaupun tak banyak tapi dia barakah. Itu yang paling penting, bukan banyaknya tapi barakah yang penting. Kalau kesihatan kita ada, kita tambahkan nikmat-nikmat itu, Allah juga tambahkan dengan kesihatan kita, insyaAllah kesihatan itu dapat dimanfaatkan. Kalau umur yang panjang kita manfaatkan, insyaAllah Allah akan barakah di rumah tadi. Seterusnya, itu maksud Allah, la azidannakum wa la in kafartum, sekiranya kamu kufur, sekiranya kamu ingkar. Ada masa tapi asyik cakap sibuk. Kadang-kadang orang yang kita pun tak faham lah, dia makan pun tak ada time, no time makan pun. Tak tahu kenapa, padahal semua orang dapat 24 jam, betul tak? Awak ingat ustaz dapat 25 jam ke? Ulama dapat 26 ke tak? Rakyat ke raja, pemimpin maupun yang ini orang yang dipimpin, tauke ataupun kuli, semua orang jahil ataupun orang bodoh, semua orang dapat 24 jam. Tapi masing-masing kita lihat, di manakah 24 jam itu kita letakkan? Ini problem. Kalau kita kufur akan nikmat masa tadi, kata Allah, inna azabi lasadid, ketahuilah azab itu amat pedih. Kalau kita ada harta tapi kita tak manfaatkan nikmat harta tadi, tunggulah saat kehancurannya. Kalau kita diberi pangkat, kita tidak amanah dengan pangkat kita, tunggulah saat kehancurannya. Iza wusidal amri ila ghairi ahlihi, apabila satu urusan itu telah diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, pantas dirusak. Tunggulah saat kehancuran, tunggu saat. Kita hari diberikan kekuasaan, kita tidak berbuat seperti mana yang diperintahkan. Wait, next time, kata Allah SWT. Kamu kufur kepada Allah SWT, inna azabillah sadid. No problem. La ikraha sidin. Tak ada paksaan dalam agama, kata Allah SWT. Inna azabillah sadid. Neraka ku masih banyak vacancy lagi, itu artinya. Tak payah apply pun boleh. Nak masuk free of charge macam. Tak ada apa-apa. Di dunia aku kasih kau nikmat, kau tak nak syukur, kau yang nak pilih sana, dipersilakan. Yang menasar nanti cuma ada dua. Golongan ashabul yamin, golongan kanan, atau ashabul shimal, ataupun golongan kiri. Itu tadi, awak nak pilih mana satu, dipersilakan. Macam mana Rasulullah mengatakan, ibu-ibu kamu, bapa-bapa kamu adalah pintu surga yang paling tengah. Seserahlah. Kamu nak membenanya atau kamu nak merobohkannya, kamu nak masuk ke dalamnya atau kamu tidak mau masuk ke dalamnya. Itu maksud nanti. Maksudnya salah satu daripada cara untuk boleh kita masuk ke dalam surga, yaitu kita menghormati orang tua kita. Kalau kita menghormati orang tua kita, insya Allah itu jalan yang baik. Kan saya katakan dahulu, di antara kita dengan mak bapa kita itu tidak ada gap, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Gapnya di waktu kita diberi pilihan antara Allah dengan ibu bapa kita, saat itu maka terpaksa kita katakan Allah lah yang berhak kita pilih. Itu saja. Wa in jahadaka an tusrika bima laysa laka bihi ilmun, kata Allah, fala tuti'huma. Sekiranya kedua ibu bapa kamu mengajak kamu an tusrika, untuk mensekutukan Allah, fala tuti'huma. Itu je maksudnya. Walaupun saat itu wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Dalam urusan dunia kita masih belum terlepas itu. Bayangkan. Jadi surga itu dibuka luas, terserah kita mau atau tak mau. Jadi cara kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala, yakni dengan bersyukur. Sikit dapat pun bersyukurlah. Rasulullah mengatakan, man lam yashkur qalil wa lam yashkur katsir. Sekiranya seorang itu tidak pandai berterima kasih dengan nikmat yang sedikit, nescaya orang itu tidak akan bersyukur bila dapat banyak. Dapat sikit kalau dia tak bersyukur, jangan mimpi lah dapat banyak dia nak bersyukur. Sebab itu kadang-kadang dengan manusia pun kita berterima kasih, insyaAllah dengan Allah juga kita akan berterima kasih. Man lam yashkurunnas, barang siapa yang tidak pandai bersyukur kepada manusia, lam yashkurullah, nescaya dia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mengajak kepada para jemaah untuk banyak-banyak bersyukurlah. Syukur itu artinya kita mengembalikan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dah terlalu banyak, tinggal 10 minit. Itu hanya ulang kaji. Ayat yang ketiga sebagai lanjutan daripada pelajaran kita. Minggu 3 minggu yang lalu, bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Kemudian kita sentuh minggu kedua, dia ini alhamdulillahirabbil alamin, malam ini sambungnya. Sekali lagi ayat yang sama. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maha Pemurah, Maha Penyayang. Sudah kita tafsirkan ayat yang pertama, mungkin sekedar nak menguatkan hujah lagi. Rahman dan Rahim itu daripada rubut yang sama, daripada akar kata yang sama, yaitu Rahman, yaitu pemurahnya, kasih sayang, cintanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluknya. Yang saya katakan kalau nak bezakan Rahman dengan Rahim itu tazhir. Rahim itu lebih kecil sedikit daripada Rahman, yang mana Rahman itu tidak terbatas. Ar-Rahman itu kalau di dalam bahasa Arab dinamakan sighaqul mubalaghah. Ya, ini satu kata yang berganda, penekanan. Asal penulisannya ini, ataupun boleh juga asal penulisannya ini dimasihkan. Atau boleh juga dituliskan ini. Tiga penulisan yang boleh dituliskan. Nun sini adalah sighaq. Ini sebagai penekanan. Sebab itu kata ulama, tafsir bahawa Ar-Rahman ini tidak terbatas. Berbeza dengan Ar-Rahim. Perbezaannya daripada sudut umpamanya. Kalau orang Arab kata sahlan, kita kata sah. Sahal itu malas. Sahal itu malas. Mudah. Sahal itu mudah. Kalau sahlan itu sangat mudah. Nampak tak? Bentuknya sama di sini. Bentuknya sama. Kalau kasen itu malas. Kalau kaslan itu sangat malas itu. Kalau syabik, misal kata kita contohkan yang banyak, itu kenyang. Kalau syaban, sangat kenyang. Kalau Rahman itu tak terhingga Rahman Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan tak ada batasan. Orang kafir pun dapat, orang Islam pun dapat, tidak terbatas. Itu maksud kata ulama-ulama tafsir. Berbeza dengan bentuk Rahim itu, dia hanya terbatas. Apakah perbezaan Rahman dan Rahim kalau kita nak bataskan di sini? Sebab kata ulama, kata setengah-setengah ulama, ya ini Rahman itu Allah berikan kepada siapa saja yang berhak memilikinya. Kalau dia berusaha, dia dapat. Man jadda wajada. Barang siapa yang berusaha, dia dapat. Tak kira kafir ke, tak kira Islam ke, bodoh ke, pandai ke, kalau awak berusaha, awak dapat. Kalau awak nak cari kekayaan, awak berusaha lah sesuai dengan ilmu tadi, insyaAllah dapat. Sebab itu orang kaya lebih banyak, orang kafir lebih banyak kaya sebab mereka usaha. Kalau Allah SWT mengatakan awak tak beri kekayaan, betul orang Islam yang kaya. Gitu macam semua orang masuk Islam, mudah. Nak kaya lebih pasal. Tapi tidak, Allah berikan sesuai dengan usaha. Kalau nak pandai, kata Allah SWT, engkau usaha, engkau dah dapat. Lalu Nabi mengatakan, al-ilmu bita'alumi. Ilmu itu mesti dita'alum, mesti dipelajari. Keluar cari, insyaAllah dapat. Hanya orang kaya yang lebih, orang kafir yang lebih pandai. Kenapa? Tak kira ilmu apapun. Jadi Allah tidak bataskan. Berbeza dengan sifat Rahman. Tapi dalam ayat Quran mereka contohkan seperti mana termasuk dalam Al-Quran. Ar-Rahmanu ala arsil aziz. Ar-Rahman ala arsil tawa. Ar-Rahman. Allah itu mempunyai sifat Rahman di atas arasnya. Dia berikan kepada siapa yang dimaukan. Berbeza dengan Ar-Rahim. Yang tazhir tadi. Yang kecil tadi. Sifatnya terbatas. Allah hanya memberikan kasih sayangnya, yaitu kepada orang yang beriman tadi. Orang yang dapat rahmat, dia manfaatkan rahmat tadi. Barulah dia mendapat rahim. Kenapa? Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa kana bil mu'minina rahimah. Nampak tak? Wa kana bil mu'minina rahimah. Adalah Allah SWT itu bagi untuk orang-orang mukmin, orang yang beriman, begitu penyayang sekali. Jadi itu perbezaannya Rahman dan Rahim. Artinya semua makhluk akan mendapat sifat rahmat, baik Islam maupun kafir, sesuai dengan ya ini mereka usahalah tadi. Tetapi orang yang manfaatkan sifat rahman Allah yang diberikan tadi, nescaya akan mendapat berganda. Bukan saja rahman, dapat rahim, dapat penjagaan dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tertinggi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bukan di dunia tapi di akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang diterangkan daripada Ibnu Abbas, katanya Rasulullah sendiri pernah mengatakan Ar-Rahman, Rahmanu dunia. Sifat Rahman Allah itu adalah Rahman di dunia wal akhirah. Kalau Allah nak berikan Rahman di dunia Allah beri, di akhirat pun Allah beri. Nah, perbezaannya kalau orang itu beriman. Tapi Ar-Rahim, kata Rasulullah, Rahimul akhirah. Rahim itu hanya dapat di akhirat saja. Berarti orang yang kafir tidak akan mendapat sifat rahim Allah Subhanahu wa taala. Itu perbezaannya. Ini kalau di dunia, kita orang Islam, kita berusaha, kita akan mendapat rahmat Allah dan sekaligus dapat rahim Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita manfaatkan sifat rahman Allah, kita dapat berganda rahman dan rahim. Di dunia kita dapat, di akhirat juga kita dapat. Itu arti Ar-Rahmanur Rahim yang diulangkan pada ayat yang ketiga dalam suratul Fatihah untuk memberitahu kepada kita. Cuma perbezaannya di waktu kita mentafsirkan ayat yang pertama yang menerangkan kepada kita siapakah Tuhan yang berhak disembah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, sebab sifat Rahman dan Rahim itulah sampai saat ini kita dipelihara iman gitu. Nikmat itu banyak lah. Hidup nikmat, makan nikmat, harta nikmat. Yang paling tinggi nikmat yang Allah berikan kepada hambanya adalah nikmatul Islam wa nikmatul iman. Ini tidak semua orang dapat. Orang yang terpilih saja dapat. Orang yang sudah disaring saja dapat. Kerana 6 bilion manusia yang ada hari ini tidak sampai kepada 50% yang dapat. Berarti Allah dah saring. Allah semua orang yang telah disaring oleh Allah SWT. Orang yang special lah. Itu. Dan itulah nikmat yang paling tinggi. Hanya Allah mengatakan, man yahdihillahu falamudillala wa man yudlil falahadiyala. Itu jelas Allah terangkan. Kalau Allah nak berikan ketunjuk kepada kita, insyaAllah Allah SWT akan berikan, tak ada satu orang pun yang boleh menyesatkan. Dan kalau Allah nak menyesatkan kita, walaupun Nabi Muhammad nak tahankan pakcinya Abu Talib, kata Allah, ini bukan hak engkau. Walaupun Nabi Nuh nak tahan anaknya, kata Allah, itu bukan hak engkau. Walaupun Nabi Ibrahim nak tahan bapak dia, kata Allah, itu bukan hak engkau. Walaupun Nabi Yusuf, walaupun Nabi Yunus nak mempertahankan istrinya, kata Allah. Nabi Ayub umpamanya nak bertahankan istrinya, kata Allah, itu bukan hak engkau. Hak engkau menyampaikan tabligh seberapa mampu yang kau boleh dengan sifat fatana. Tapi urusan hidayah itu milik aku. Aku yang beri kepada siapa yang mau. Cuma sekali lagi, sunnah tunggal itu tidak akan begitu. Sayyidina Umar tidak akan diberikan hidayah kalau dia tidak mencari. Sayyidina Abu Bakar tidak akan dapat hidayah kalau dia tidak mencari. Tapi ternyata walaupun dia hidup di zaman jahiliyah, zaman yang orang buat syirik, tapi Allah SWT berikan hidayah kerana mereka mau mencari. Kita bukan hidup zaman itu. Kita hidup zaman yang mana kita lihat hidayah Tuhan itu di mana-mana. Dalam rumah duduk nak berfikir pun boleh. Dalam rumah nak mengingat Allah SWT pun akan mendapat. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Ini lahir. Hidup dalam rumah pun kalau nak dapat hidayah dapat, mau fikir atau tidak. Tapi kalau duduk dalam rumah sibuk tengok bola, lig itu lig ini, atau lig dapatlah itu. Tapi kalau duduk rumah sambil tengok bola, terserahlah, tak ada masalah. Bukan salah tengok bola. Ya kan? Nak berlawan dengan bola pun tak ada masalah. Silakan. Tapi kita tahu sumber dan dasarnya. Sampai ke mana bola itu. Yang perlu kita sembah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bola yang kita sembah. Kalau nak tengok wrestling, kita nak tengok apa, kita sebagai melihat, sebagai hiburan. Tapi jangan sampai itu menjadi penyembahan kita. Itu maksudnya. InsyaAllah akan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah dapat hidayah banyaklah. Bukan tak dapat. Dapat. Tapi kan berlawan. Pernah saya contohkan kepada para jemaah zaman Rasulullah, ada seorang sahabat yang jahat betul. Bukan jahat macam kita lah, mungkin lebih jahat daripada kita banyak kali. Tapi oleh kerana Allah SWT beri hidayah, dia duduk dalam rumah, tiba-tiba terfikir, sampai bila aku nak jadi gangster ni? Ya kan? Sampai bila aku nak macam ini, tak mati ke? Dia terfikir pasal masalah mati je, teringat segala macam, hidayah datang. Akhirnya, dia pun duduk, langsung pergi ke masjid. Ambil bersih sembahyang. Itu alhamdulillah. Hidup kat rumah fikir, bila aku akan mati, itu juga akan mendapat hidayah. Lalu Nabi cakap, sebaik-baik tempat untuk yang ini kita mendapat insaf itu kubur. Bagi kubur. InsyaAllah lah. Kalau kita duduk atas kubur lirban-lim, insyaAllah. Kalau duduk atas kubur orang jahat, kita pun seram. Mudah-mudahan kita pun, kalau duduk atas kubur orang yang baik, kita merasa nikmat. Itu kata Rasulullah. Sebab itu sunnah menjara kubur, bukan menghias kubur. Itu betul. Menjarai kubur artinya kita mendekatkan diri untuk mengingatkan mati. Orang itu ingat mati, tak pergi kubur pun dapat hidayah. Duduk kat masjid, selesai. Balik rumah, tidur, ini dia. Kita pun sama juga. Jangan ingat datang kelas sekali saja dapat hidayah. Ini balik berlawan lagi, ya kan. Oleh kerana itu orang itu jahat, setan pun datang. Dia pun nasuk dah, ya kan. Kau cakap ya, ya kan. Nak tunjuk alim gini kan. Dia pun dah berlawan. Akhirnya biasanya an-nafsu li'amarabih, nafsu itu mengajak kepada yang jahat. Ini sudah diterangkan dalam Al-Quran. Kalau kita ikut nafsu, biasanya yang jahat. Orang yang tadi jahat, dia dah beriman, dah bagus. Tapi berlawan akhirnya kalah. Kalah. Kalah dia pun, kasihlah Tok Raja, tahulah. Tak payah nak tanya tunjuk mana. Keluar malam-malam buta itu, keluar. Pakai jaket, pakai boot macam sekarang ada juga. Kita jumpa, umur dah teruk. Dua kali ganda pada umur saya. Pun tapi kita nampak kat luar, kan? Kau main lagi. Sini handphone. Sini pager. Tak belakang sikat orang kata anak-anak kita sifat gerempang. Dah dah teruk lah kalau kita nak atas nak berdiri kat sebelah lah jauh dari standard kan jauh umur saya dengan dia. Tapi kita nampak satu apa perasaan dia. Salah cermin lah kan. Kita jumpa ni. Ya lah. Dengan pun sini video kau sikat gerempang eh. Dengan ada anak saya cakap tu pak. Ya itu pun sapu tangan gerempang juga. Saya tak tahu macam mana kala-kala tu. Dengan dengri dengan boot komplit dengan jaket. Apa nak cerita? Pergi lah. Jatuh wajah. Tapi orang ni tak biar tu raja lah. Zaman Nabi mana tu raja kan. Dia pergi tempat yang dia nak tahu. Dia masuk dalam rumah. Yang ini rumah tu rumah orang janda. Perempuan janda tau. Bila sampai di rumah itu, dia buka. Pertama yang dia lihat adalah yang ini makanan. Ini yang kita nak ajak kepada para jemaah. Supaya kita hayati yang sedikit tu. Dalam kuliah yang tadi dia duduk di waktu maghrib. Di masjid tadi Nabi mengatakan. Mantaraka halal. Mantaraka haraman. Nalahul halal. Barang siapa yang dapat meninggalkan sesuatu yang haram, niscaya Allah akan gantikan benda tadi yang haram dalam keadaan yang halal. Dia ingat. Nak makan ini, nak makan benda yang haram di makanan tadi, ini kan haram. Berlawan ni, nak makan ke tanah? Okey, tak jadi. Masuk bilik, buka almari, mas, perak, termasuk perhiasan dan juga duit. Nak ambil? Berlawan. Mantara dah, si syahin, satu yang haram, nak lahul halal. Allah akan jadikan. Tak jadi ambil. Tengok kat kasihan tu perempuan. Nah, ini yang berlawan lagi ni. Ya? Tapi teringat. Rasulullah mengatakan barang siapa dapat meninggalkan yang haram, niscaya Allah akan gantikan yang haram. Balik, tak jadi. Balik rumah. Minta ampun, bertaubat, relax, diam-diam. Wah, tadi dah bertaubat, boleh kalah pula pergi. Tapi nasib dia tak buat, cuma keluar je. Reki-reki je. Besok pagi-pagi subuh pergi masjid lagi. Selepas solat subuh dengan Rasulullah, duduk ujung tanjung, duduk diam-diam. Tiba-tiba ada seorang perempuan datang dengan Rasulullah di masjid. Ya Rasulullah, katanya, ya Rasulullah, tadi malam ada satu peristiwa yang aneh. Heran dan ajaib. Ada satu orang masuk rumah aku, dia reki-reki je. Apa benda pun tak ambil. Tengok makanan tak ambil, tengok harta tak ambil, tengok duit tak ambil, aku pun dia tak sentuh. Dia rang-rang di mana? Nabi cakap, kenapa engkau tak ada suami? Katanya suami aku sudah mati dalam peperangan. Nabi cakap, tak baik hidup macam itu. Hendakkah aku ambil ke satu pemuda menjadi pasangan kamu agar dapat menjaga kamu daripada perkara-perkara yang tak baik? Kata perempuan itu, dah tentu mau ya tak? Nabi yang rekomen. Oh, betul tak? Nabi yang rekomen. Nabi pun tengok-tengok kat ujung ada satu sandul tengah macam raja eh. Ha, macam raja kat bawah meja kan. Nabi kata, sandul mana sini kau? Dah tanya-tanya-tanya. Okey, nak kahwin tak? Takkan, tak nak. Ya kan? Nabi yang rekomen. Nabi cakap, mari sini. Ha, orang perempuan, Nabi pun tarik dua ni. Aku akan kahwinkan kau bersama. Bila orang perempuan tu tengok laki-laki ni, seram. Ya Rasulullah, sandul ini yang masuk rumah aku kan. Orang ni pun tengok perempuan ni. Ya, dia pun mengaku betul. Nabi cakap, itu tadi. Sekarang aku nikahkan di kau berdua. Selesai. Nikah zaman Rasulullah, itu yang kita ceritakan. Nanti dia sudah usung konfliknya lah. Yang kita cerita, mereka pun kembali dalam rumah. Orang dua itu balik rumah. Laki-laki itu tengok, tadi malam aku tengok makan. Makanan tadi kalau aku makan, ha? Haram. Tapi sekarang aku makan itu milik isteriku. Bersih, ha? Halal. Masuk bilik, dalam almari tadi, dia lihat harta-harta dan segala macam perhiasan, duit. Tadi kalau aku ambil haram, potong tangan. Sekarang itu milik isteriku, berarti ha? Halal. Isteri yang tadi kalau dia tarkol, babe, 12 rotan, babe. Tapi kali ini hak dia. Dah sah sudut Islam. Maka halal. Ini yang kita sama-sama maklum. Bila kita bertaubat, Allah tak biarkan begitu. Allah akan turunkan syaitan untuk mengasuh. Terserah tak mana. Tapi untuk menjaga iman kita tadi, kita perlu memahami ayat Quran dan hadis-hadis Nabi, agar dia dapat menjaga kita, insyaAllah. Kalau kita dapat menjaga itu, walaupun dengan hadis yang pendek, barang siapa dapat meninggalkan satu perkara yang haram, niscaya Allah akan gantikan benda yang sama itu. Kalau tadi itu haram, nanti engkau dapat benda yang sama tapi dalam keadaan yang halal. Kalau tak dapat di dunia, insyaAllah di akhirat Allah akan berikan. Siapa yang suka dengan bir-bir ni, macam mengidam itu, kontrol lah. Kontrol. Itu kalau yang mengidam, insyaAllah kita orang Islam tak macam gitulah. Kita jijik dengan benda-benda yang membawa kepada penyiksaan. Jadi itu maksudnya. Jadi kita akan mengenal sifat rahman Allah subhanahu wa ta'ala tadi dengan menunjukkan bukti bahawa Allah subhanahu wa ta'ala itu akan memberikan kasih sayangnya kepada orang yang mau memanfaatkan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kita mampu untuk menikmati nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan kita mampu menjadi orang yang bersyukur, maka sifat rahman itu Allah akan turunkan. Maka itu ayat yang pertama, kita kenal siapakah Tuhan yang menciptakan kita. Ayat yang kedua, kita bersyukur atas nikmat Khalik yang telah menciptakan kita. Ayat yang ketiga, kita mempunyai sebab kenapa kita bersyukur kepada Allah, kerana dia akan terus menerus untuk memberikan sifat rahim dan rahmannya kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Wa in ta'udu ni'matallah la tahsuha. Kalau kita nak menghitung akan nikmat-nikmat Allah, pasti kita tidak mampu menjumlahkannya. Pasti kita tidak mampu untuk menghitungkannya. Maka yang terbaik ialah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling ringan, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ialah menyebut Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang paling baik di kacamata Allah subhanahu wa ta'ala ialah taat akan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan daripada segala macam larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk melakukan perkara-perkara tersebut, kita kena mempunyai ilmu. Kita perlu mempunyai ilmu untuk menjauhkan diri kita daripada murkanya Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa menampak pimpinan dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang yang berilmu itulah dapat menjaga iman itu, malah dapat menambahkan iman itu. Bagaimana cara kita mendapatkan ilmu? Terserahlah kepada para jemaah. Hari ini bentuk ilmu itu datang macam-macam style. Dalam televisyen ada, dalam kaset ada, dalam video ada, dalam komputer ada. Majlis talim, bukan saja di masjid, di mana-mana tempat, sampai di rumah pun ada. Terserah mau ataupun tak mau. Kalau kita sudah ada ilmu, beramallah. Karena orang yang mempunyai ilmu itu, bila beramal, dialah yang dikatakan orang yang terreda di Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang dikatakan dalam satu syair Arab, ini dikatakan dalam sebuah hikmah-hikmah yang panjang. Ini kulluna sumauta, semua manusia itu mati, ilal ulama, kecuali orang yang berilmu. Ulama ini orang yang ada ilmu. Al ulama sukar, ulama itu mabuk dengan ilmunya. Illa amilin, kecuali orang yang berilmu dan beramal. Al amilin riya bi amali, orang yang beramal tadi riya dengan amalnya. Illa mukhlisin, kecuali orang yang mukhlis, orang yang ikhlas. Jadi saya nak mengajak kepada para jemaah semua, kalau tadi Quran menuntut kita empat, yang pertama baca, yang kedua faham, yang ketiga amalkan, yang keempat menyampaikan. Sifat Nabi juga empat. Yang pertama amanah, yang kedua jujur, yang ketiga tabligh, yang keempat fatanah bijaksana. Kali ini saya katakan, orang yang dikatakan manusia itu, walaupun bukan hadis, tapi kata pujangga ulama, setiap manusia itu dianggap mati, kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu juga mabuk dengan ilmunya, kecuali orang yang beramal. Dan orang yang beramal itu selalu riak, kecuali orang yang mukhlis. Maka itu untuk mendapat darjah sebagai manusia al-insan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, pertama sekali mesti ikhlas, kemudian beramal. Kurang berilmu, langsung beramal, barulah orang itu dikira sebagai manusia. Wal asri innal insana lafi khusr, demi masa semua insan itu dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa semua manusia itu rugi, tak dinamakan manusia kecuali manusia itu beriman dan beramal soleh, mau menyampaikan tabligh, nasihat menasihati dengan kebenaran, kemudian dia nasihat menasihati dengan kesabaran. Mudah-mudahan ayat yang kita tafsirkan cuma satu saja malam ini. Ayat yang ketiga itu pun tak panjang, Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi sepanjang mungkin satu jam lebih ini, semua kita mudah-mudahan lah. Itu harapan kita. Kita sudah sampai kepada zaman sepatutnya Islam ini menaluki dunia. Sebab Nabi dah tinggalkan kita 1420 tahun, lebih kurang 1400 tahun. Kalau kita tidak mengangkat agama Allah, macam tak jadi gitu. Macam tak jadilah perjuangan Nabi. Malu gitu. Sepatutnya dunia ini sudah ditakluki oleh umat Islam. Kalau Rasulullah mampu membuktikan, cukup hanya mungkin 20 ataupun 30 tahun, tapi kita sudah sampai kepada ribu tahun. Mudah-mudahan dengan membangkitkan semangat jihad ke dalam dada-dada umat Islam hari ini, Allah SWT akan memberikan jalan kepada kita. Seperti mana janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh ke jalan Allah, Allah akan tunjukkan jalan-jalannya. Mudah-mudahan Allah SWT akan memperkenankan doa kita. Mudah-mudahan Allah SWT akan sejati memberikan jalan kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk beribadah kepadanya, untuk mengingatkan kita tentang nikmat-nikmatnya. Mudah-mudahan semua kita akan diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aku li qauli hadza wa astaghfiru ala dzimmi wa lakum fastaghfiru innahu huwa ghafurur rahim. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum boleh membuka soalan kerana saya mempunyai satu soalan yang belum saya jawab pada minggu lalu. Masalah Tauhud yang ditanyakan tadi, saya tak perlu panjang lebar lah. Cuma saya terangkan Tauhud itu ialah yang akhirnya kita terangkan, Tauhud itu adalah dosa-dosa besar, penyalahan kita yang besar. Tapi daripada sudut Allah waliul ladzina amanu, itu kan Allah itu pemimpin, sedangkan pemimpin orang beriman. Orang-orang kafir, wali pemimpin mereka adalah Tauhud. Ini orang-orang yang mengajak kepada kekufuran. Tentang soalan yang kedua, yang ditanyakan kepada saya di sini bahwa haram membaca sebarang ayat Al-Quran ketika kita sujud dalam solat. Apakah larangan, adakah larangan juga doa kita ketika solat? Ketika solat, sujud menggunakan ayat yang dipetik daripada Al-Quran. Ada pendapat mengatakan ia boleh kerana yang dilafazkan itu bukan surah yang lengkap dan hanya untuk doa saja. Sila Ustaz jelaskan. Bagaimana kita dapat dalil yang mengharamkan kita membaca Quran di dalam sujud? Itu yang pertama dulu yang anda harus tahu. Mungkin kita selesaikan dahulu parangannya. Mungkin cuba tengok hadis 313. 300 lebih lah, saya lupa. Mungkin 310, 11, 12 ataupun 13. 300 lebih yang saya ingat itu di dalam bab. Yang pertama kita dapat tahu dalil yang mengharamkan kita membaca Al-Quran di dalam sujud dan rukuk itu daripada hadis yang sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Ibnu Abbas. Katanya, ya ini Rasulullah SAW telah bersabda, ketahuilah bahwasanya aku dilarang membaca Quran di dalam rukuk dan di dalam sujud. Adapun rukuk itu hendaklah kamu, ya ini membesarkan Allah, dan sujud itu hendaklah kamu bersungguh-sungguh berdoa padanya. Jadi itu hadis yang melarang. Berdasarkan hadis yang sahih inilah, kata ulama fiqh bahwa haram membaca ayat Quran di dalam sujud dan rukuk. Umpamanya baca Fatihah ke baca surah dan sebagainya haram. Bagaimana dengan membaca satu ayat? Kita dah katakan, kalau awak baca satu ayat Quran yang dimulai daripada Bismillahirrahmanirrahim pun Quran pun tak boleh. Alhamdulillahirrahmanirrahim pun tak boleh sebab satu ayat itu dinamakan Quran. Soalannya, kalau kita ambil doa daripada Quran, tapi bukan satu ayat, itu memang betul ada pendapat ulama mengatakan boleh, ada mengatakan tidak boleh sebab mereka ta'arifkan yang dinamakan Al-Quran paling kurang satu ayat. Umpamanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar itu. Itu daripada suratul Baqarah ayat yang ke-200. Maka kata ulama itu bukan satu ayat, tapi sebahagian, karena ayat itu bermula wa minhum, dan sebahagian mereka mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada pendapat mengizinkan. Saya masih menggunakan jalan yang agak selamat. Memang betul, itu sebahagian daripada Quran, tapi kan masih Quran itu. Masih Quran. Yang baik kalau nak baca doa, pilih hadis lah. Ya kan, pilih hadis. Kalau doa di waktu rukuk dan sujud, pilih hadis sebab banyak hadis-hadis yang berbentuk doa yang Rasulullah bacakan. Kalau kita nak baca secara syariah, baca dalam bahasa kita sajalah. Sekurang-kurangnya kita jauh daripada hadis yang melarangkannya. Itu yang saya ajarkan kepada para jemaah. Kalau nak baca, ya Allah, berilah aku satu kebaikan di dunia dan satu kebaikan di akhirat, dan jauhkan aku daripada azab neraka. Itu dalam bahasa kita, itu bukan Quran, itu jelas bukan Quran. Jadi jangan baca, walaupun ada ulama mengizinkan. Jadi saya jawab, yang baik janganlah ambil daripada Quran terus itu. Umpamanya awal sujud ataupun rukuk, Subhanallah Rabbil Azim. Sebelum awak rapat, sebelum awak bangkit, awak baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bagi saya kalau boleh janganlah. Pilihlah daripada hadis sebab dia masih mirip daripada Quran. Walaupun ta'arif Quran itu paling kurang satu ayat, tapi kita ambil jalan yang lebih selamat lah. Itu maksudnya. Begitu juga dengan sujud. Jadi sekadar jawapan saya yang ringkas, yang masalah tawus yang saya jawab biasa yang ringkas, yang soalan yang minggu lalu saya mengatakan tawus itu artinya pelanggaran dosa yang besar. Itu benda-benda yang kita lakukan yang besar itu namanya tawus. Tapi istilah tawus daripada Al-Quran, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijukum minaz zulumati ila nur. Allah adalah wali, pemimpin, pembimbing, penjaga orang-orang mukmin, orang-orang Islam, orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya yang menerang, terang. Wallazina kafaru, adapun orang-orang kafir itu, auliya'uhumut tagut, Aulia, wali-wali mereka tadi, Allahu waliul ladzi, Allah tu wali satu saja. Tapi orang kafir, wali-wali mereka aulia, jamaah ni. Wali-wali penjaga-penjaga mereka adalah tauhid setan. Yurijunhum, yurijunhum yang mengeluarkan mereka daripada cahaya minan nur ila zulumatin, daripada kegelapan. Daripada cahaya pergi kepada kegelapan pula. Itu maksudnya tauhid. Jadi setanlah. Kata saya kutub dalam Fizilal Al-Quran, ya, apa saja pemimpin yang tidak berlambangkan Islam itu namanya tauhid lah. Walaupun dia perintahkan kita baik, sampaikan dalam salah satu daripada tafsir yang kena kita baca, yang termasuk hari ini dalam penerangan yang dibahaskan di Indonesia itu, sampai Pancasila pun itu sistem tauhid lah. Itu saja jawapannya, sebab dia bukan daripada Islam. Kalau tuan guru kita Aziz itu mengatakan tak ada lain yang boleh katakan Islam melainkan orang yang bela agama Islam selain daripada tauhid lah. Dia siapa pun tak kira, dia raja ke, dia menteri ke, dia orang pandai ke, orang besar pun, kalau dia tak angkat Islam, tauhid jawabnya. Dan kita sebenarnya cakap betul lah, betul. Jadi kalau ada orang tanya saya, Ustaz Gus Dur ataupun Abdul Rahman Wahid itu hari ini sudah membenarkan itu wanita jadi pemimpin, kita cakap kita tak terkejut lah. Ini Amin Rais pula jadi pengikut pula, kita pun tak heran. Abdul Rahman Wahid itu dulu sudah berfatwa bahawa orang Islam di Indonesia itu tak perlu lagi jalan Assalamualaikum, cukup dengan jawab selamat pagi, selamat sore, selamat malam, cukup, kata itu. Orang lain pernah berfatwa, bukan baru dulu. Kita pelajari kenapa orang yang macam ini boleh berfatwa demikian. Sebab di waktu itu orang parti-parti politik yang menghentam Golka, dia ini mempertikaikan, dia ini Pancasila. Di waktu saat itu sendiri Golka banyak membantu, dia ini Nahdlatul Ulama, persatuan itu. Maka dia angkatlah. Cara dia lah kerana politik, kerana nak mengangkat Golka, dia membenarkan Pancasila. Jawabnya mudah. Hari ini kenapa dia membenarkan perempuan menjadi pemimpin? Sebab dia nak berikan penekanan kepada Golka. Itu dia jawabnya. Dia sebab sumber-sumber politik. Sebab hari ini yang paling memberi penekanan kepada Golka adalah Megawati, betul tak? Itu saja jawabannya. Sebab Golka sudah meyakini umat Islam di Indonesia tidak akan pilih PDI, tidak akan pilih sebab pemimpinnya perempuan. Dia tahu orang Islam dah faham itu, bukan tak faham, bukan tak faham, semua orang Islam faham. Tapi kerana mereka membenarkan, dia kan memberikan penekanan kepada PDI. Jadi hujah ini kerana politik. Itu yang saya terangkan kepada para jemaah. Jangan risau, jangan campurlah, ini urusan mereka. Kita tetap berkeyakinan bahawa Rasulullah dah cakap, dia kan, fattakut dunia wattakun nisa, takutlah kepada dunia dan takutlah kepada perempuan. Orang perempuan ni banyak kelebihannya, tapi urusan memimpin tidak pernah dalam sejarah. Tak ada satu pun Nabi dalam jadi dijadikan perempuan, tak pernah dalam sejarah. Tak pernah khalifah Nabi itu perempuan. Tak pernah ada pemimpin dalam sejarah Islam adalah perempuan, tak pernah. Malah Nabi cakap kepada Sayyidina Umar, ya Umar, sekiranya kamu hidup nanti, kalau pemimpin itu baik, pemimpin itu orang yang amanah, orang yang adil, dan orang-orang kaya itu jujur, permurah, di dalam urusan itu kamu musyawarah, kamu duduklah di dalam negara tersebut. Tetapi sebaliknya, di waktu kamu hidup, kalau pemimpinnya diserahkan kepada orang-orang perempuan, kamu larilah. Buntut bumi, kata Rasulullah, ujung bumi itu lebih baik daripada perutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi kita nak cakap? Iza amr, satu urusan yang kalau kita serahkan kepada bukan ahlinya, fantajiru sa'ah, tunggu saat kehancuran. Umat Islam dah tak faham. Kenapa? Untuk politik. Bukan kerana, bukan masalah agama. Agama sudah jadi nombor dua. Kerana politik, semua ulama-ulama Indonesia sudah membenarkan. Kerana bencinya dengan Golka, akhirnya mereka sanggup menerima walaupun menyalahi Islam. Jadi kita mempunyai stand. Stand kita agama. Apa pun yang jadi, stand kita agama. Orang perempuan mempunyai kelebihan banyak, tapi bukan urusan memimpin. Itu saja. Itu saja. Yang saya cakap, kita bapak pun kalau nak kita pelajari, kena bandingkan dengan ibu, jauh kita. Nabi cakap umur tu, ibu tu tiga kali darjat daripada bapak, betul tak? Tiga kali. Nabi cakap al-ummu madrasatul ula, ibu itu sekolah yang pertama, bukan bapak. Anak-anaknya harus ambil pendidikan daripada ibu, sebab dia mendidik anak daripada mulai perut sampai anak tu nak mati. Dan Rasulullah mengatakan ibu itu al-jannah tahta adama umma umma'al, surga itu di atas tapak kaki ibu, bukan bapak, nampak tak? Tapi anak-anak umumnya kita pun jangan salah mengerti. Maksudnya pembelaan itu, kalau nak dipilih antara ibu dengan ayah, harus diberikan ibu sebagai keutamaan. Sebab mereka lah mempunyai hak pembelaan anak kepada ibu. Lepas dalam Islam, dalam Islam bila penceraian, dalam penceraian biasanya anak itu milik ibu. Kenapa? Dia harus dibela. Bapak ni tak perlu anak, dia boleh bela dia pilih diri sendiri. Tapi dalam masalah membuat keputusan, anak-anak jangan curang. Jangan tanya bapak, tanya ibu, tanya bapak. Sebab bapak ditugaskan untuk memberikan keputusan dalam rumah tangga. Itu kan hak yang seimbang. Nampak tak? Allah tidak melebihkan dan mengurangkan mana satu pihak. Dua-dua mendapat kelebihan. Di sini harus kita pelajari. Dan di waktu saya terangkan kepada para jemaah, biasanya orang perempuan ini hebat daripada laki-laki. Hebat. Cuma ada hak-hak yang tak dibenarkan. Umpamanya menjadi pimpin. Kalau menjadi pemimpin, di waktu saya terangkan kepada para jemaah dalam khutbah Jum'at, dialah yang harusnya berkhutbah. Tak? Kalau dia jadi tungguku untuk demang dalam kampung, dialah yang kena khutbah. Kalau perempuan jadi khutib, saya orang dulu yang dengar. Dari Pak Aini khutbah, bet? Tak nak datang. Itu dia cerita. Tapi dia tak dibenarkan itu. Tak dibenarkan Rasulullah SAW. Ini ceritanya. Mungkin nak memberikan pengajaran kepada kaum bapa, bukan kepada kaum ibu. Umumnya kita kaum bapa. Menjadi pendidikan dan pengajaran saya yang saya lihat. Ini jangan marah. Cuma saya cerita kelemahan orang laki-laki ini. Sebab saya nak membela orang perempuan. Dan saya nak memberikan pendidikan, mungkin termasuk diri saya sendiri. Biasanya sama ada cerai hidup ataupun cerai mati. Bila anak itu diberikan perempuan, persentifnya, kalau kita lihat, persentifnya ibu-ibu itu dapat membimbing anak itu sampai kepada tahap kejayaan lebih daripada bapak-bapak. Yakin. Itu tengok anak-anak cemerlang, anak yang itu kan, daripada ibu yang kurang. Ibu ni dia boleh kerja, boleh didik anak, dia kerja malam berjahit ke apa ke, dia didik anak tu. Tapi kalau mak meninggal, bapak ni yang uruhara. Dia pergi Batam dulu kan. Padang kubur belum kering lagi, tanah macam merah lagi, dia dah tengok pasport. Akhirnya kita tengok persentik. Kalau awak tak percaya, pergi lihat, tengok persentik. Biasanya bapak ni tidak boleh mendidik. Sebab itu pendidikan majoriti, bukan semua. Banyak juga bapa-bapa yang seorang itu dapat berjaya mendidik. Dalam urusan mendidik anak ini, itu Rasulullah angkat orang perempuan tinggi-tinggi. Daripada mula mengandung sampai membesarkan mereka berjaya. Persentik dia lebih tinggi, tapi bapa tahu. Tapi dalam bab keputusan, itu cerita Putih Balkis saja kita boleh dapat pengajaran. Di waktu Nabi Sulaiman menghantarkan surat kepada Putih Balkis, dia tak boleh buat keputusan. Padahal dia meyakini bahawa ini adalah agama yang baik. Nak masuk Islam ke tak nak? Nak masuk Islam ke tak nak? Dia panggil, ya ayal malau, wahai menteri-menteriku, ini ulki ya ilahiyah kitabul karim. Ini surah yang suci daripada Sulaiman. Wa innahu min Sulaiman, bismillahirrahmanirrahim. Itu kan? Dia tak boleh buat keputusan orang perempuan. Itu yang biasa berlaku. Kadang-kadang langkir boleh tak boleh buat keputusan. Nak merah, nak hijau, nak itulah, teruk. Kalau buat keputusan itu tak boleh, apalagi nak buat keputusan yang besar. Sebab itu masalah keputusan diberikan kepada laki-laki. Baik tak baik, terserah ilmu laki-laki itu. Tidak, terserah ilmu. Tapi orang laki-laki, kita yakin. Kita mempunyai semacam firm dalam membuat keputusan. Kita nak pukul anak kita atau tanah. Kita nak tinggalkan dia atau tanah. Kita nak, apalah kita katakan. Biasa kita yakin. Orang perempuan tak boleh. Sebab itu dalam Islam, kalau buat keputusan, saksi laki-laki dua. Perempuan kalau tak ada, kalau laki-laki tak ada perempuan, double empat. Rasulullah dah mengatakan, bukankah agama orang perempuan itu separuh daripada laki-laki? Ya kan? Kita 30 hari, 30 hari sembahyang. Perempuan cukup 23 sudah. 7 hari off. Nampak tak? Daripada sudut ini, mereka diberikan kelonggaran. Jadi saya bukan nak menolak perempuan ini. Saya mengangkat derajat perempuan kerana Rasulullah dan Allah SWT mengangkat. Tapi hal macam ini belum pernah berlaku dalam sejarah. Siti Aisyah diminta turun daripada untanya di waktu perang Jamal. Dia terlupa. Bukan tak tahu. Terlupa. Di waktu mengikutkan nafsunya untuk membela, ya ini menantunya Sayyidina Uthman yang mati dibunuh itu. Apabila mantu menantunya Sayyidina Ali itu tidak dapat mencari siapa yang membunuh, maka dia bertentang dengan Sayyidina Ali. Di waktu dia naik dalam unta, atas unta itu, para sahabat yang mengingatkan supaya Rasulullah tidak mengizinkan perempuan dia. Turun dia balik menangis. Itu cerita yang kita jumpa dalam kitab. Nampak tak? Cepat-cepat kata hari ini. Perempuan ada hal yang Allah angkat, ada hal yang Allah tidak izinkan. Ini sekadar nak menambahkan kepada kita, sebab saya tahulah hari ini yang paling sakit kepala kita, kita tengok jiran kita. Ya, ini Indonesia, kita pun tak faham lah. Ulama'nya banyak, tapi akhirnya oleh kerana masalah politik, jadi macam itu. Mudah-mudahan Allah SWT akan mengingatkan kita, jangan sampai kita pula jadi demikian. Saya? Hah? Itulah yang saya katakan kepada para jemaah, sepatutnya kita harus sadarlah dalam hal-hal macam gini. Bukan kita mau mencak sama kasih kampung, tapi sekurang-kurangnya, ya kan? Masalah prinsip itu kita tahulah asasnya. Bukan yang kita boleh cerita pasal politik. Saya pun politik tak pernah nak campur, ya kan? Memang saya paling tak suka nak berpolitik dan tak pernah cakap pasal politik pun. Itu urusan kau lah, ya kan? Tapi bila kita tak boleh mengelakkan diri kita daripada itu, kita ambil insebar dia, ya kan? Ambil pengajaran dia, ambil pengajaran apa yang kita boleh dapat. Rupa-rupanya memang itulah lanat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah turunkan lanat yang banyak itu lantaran penduduknya itu, penduduk yang tidak menghargai nikmat Allah. Dan kalau rahmat itu datang, semua orang dapat. Tapi kalau balak, orang baik yang di Indonesia kita kesian. Bukan tak ada, ramai orang yang baik di Indonesia. Dulu saya cakap dengan jemaah, kita jangan ambil benda ini ringan sebagai menutup. Di Indonesia itu 200 juta. Tahun 90, kita dengar bansinya 95% Islam. Betul tak? Yang latest kita dengar 89% saja. Turunnya berapa? Turunnya agak-agak apa? 6%. Kita cakap 5% lah, jangan banyak lah, kita cakap 5%. 5% di Indonesia itu daripada 200 juta agak-agak awak berapa? Tolong kira. Cakaplah 10 juta. 30 ribu rakyat berapa juta? Paling-paling 4 juta. 5 tahun orang Kristian berjaya mengkristiankan umat Islam sebanyak 10 juta di Indonesia. Jangan tengok persentasenya, tapi tengok penduduk rakyat Indonesia. Semua duduk di sana. Diam-diam. 10 juta orang kafir berjaya, orang Kristian. Yang kebanyakan ini pergi Kristian. Orang Indonesia itu tak akan pergi lain agama, Kristian berjaya mereka. Ini yang kita harus pelajari. Jangan sampai kita dah dapat nikmat Allah sementara kita biarkan. Itu balak yang besar Allah turunkan di Indonesia. Kenapa? Banyak ulama tapi tak dapat lagi. Allah juga berikan balak. Ulama orang baik di sana pun kena. Jadi ini pandang daripada persentase itu. Kita takut di Indonesia itu. Alhamdulillah di Singapura semakin ramai orang Islam. Alhamdulillah persentase berlawan ni kan. Walaupun tak begitu banyak, walaupun sikit kalau kita kata persentase, tapi kita ada tambah. Di sana kurang. Kurangnya begitu banyak. Jadi mudah-mudahan kita pandang daripada sudut inilah kita ambil sebar. Selagi mana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan menambahkan lagi nikmat-nikmat tadi. Tapi kalau kita kufur, kita khawatirlah Allah SWT akan menjatuhkan balanya kepada kita di waktu itu. Kalaupun kita dalam keadaan beriman, tapi kita tidak mampu akan menahan bala Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup majlis kita dengan membaca surah Al-As dan tasbih kifarah. Mudah-mudahan dengan membaca surah Al-Asri kita sentiasa mengingatkan masa. Dan mudah-mudahan dengan baca tasbih kifarah, Allah SWT akan menghapuskan segala dosa kita yang lalu. Amin.